miliki, jadikan itu sebagai ladang amal soleh, kuatkan Islam, tolong Islam, maka naiklah sebagai para pejabat, naiklah sebagai seorang penguasa, ya, tapi sebagai ladang amal soleh. Tapi kalau tidak, maka tinggalkan. Begitu kaum muslimin, pedagang, pebisnis, di mana saja kita berada, petani, peternak, segala macam, di mana saja berada, kalau itu semua bisa menjadi ladang amal soleh, tekuni dengan baik dan olah hasilnya menjadi amal soleh. Begitu Pak, ladangnya amal soleh untuk suami adalah istri, anak-anaknya, dan perjuangan Islam ini. Ladang amal soleh bagi istri adalah bakti pada suami yang maksimal dan rawat anak-anak dekat dengan Al-Quran, dengan Islam. Itu ladang amal solehnya kaum wanita. Ladang amal soleh para pemuda adalah belajar dengan sungguh-sungguh, kemudian ketika Islam memerlukan tenaga kita, pikiran kita, semuanya, maka kerahkan semua itu. Sekarang belajar sungguh-sungguh, tambah ilmunya, tambah ilmunya, rapatkan diri dengan Islam. Yang sudah saatnya menikah, jangan tunda-tunda, cepat nikah. Serius Pak, yang bujang-bujangan ini udah mau akhir zaman ini, cepat nikah, sempurnakan setengah agamanya, jangan asal melihat wanita melotot, menghayalkan macam-macam. Baik, ini adalah perintah Nabi agar kita berlomba-lomba memperbanyak amal soleh, memperbanyak amal soleh. Yang punya fulus sekarang ini fulusnya masih bermanfaat, mumpung teknologi masih ada, noh cepat berangkat pergi umroh, berangkat sana pergi haji, bantu dakwah para ulama, bantu pondok-pondok pesantren yang memang benar dan lurus, bantu jihadnya kaum muslimin di Palestina, di Syria, dan bantu GNPF MUI, bantu MUI yang hari ini memang tidak dipasok dana dari mana-mana kecuali dari tangan umat, bantu kaum muslimin pondok-pondok pesantren tahfiz Quran dan sebagainya, bantu agar perjalanan Islam ini melaju dengan kecepatan penuh karena umat Islamnya sepenuh hati membantunya. Jangan separuh-separuh lagi Pak, Bapak nyesel Pak, uang yang Bapak miliki sekarang tak lama waktu lagi kemudian ke depan sudah enggak laku lagi ya sekarang. Selanjutnya, ciri dan tanda Al-Mahdi ini akan keluar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini fitnah Syam. Oke, Bapak Ibu, sudah agak ketinggalan sebenarnya, saya katakan kemarin tadi. Sebenarnya waktu kita untuk beramal soleh itu sejak 6 tahun yang lalu. Sejak Maret 2011. Tapi ternyata sekarang sudah berjalan hampir 7 tahun. Maka tidak ada istilah terlambat. Sekarang Bapak bisa, sekarang lakukan. Sekarang saudara sempat, sekarang, tapi kejar Pak. Namanya akselerasi amal soleh, percepatan amal soleh. Berikutnya, menjelang Al-Mahdi keluar, menjelang Al-Mahdi keluar, terlebih dahulu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengering sungai Eufrat. Sungai Eufrat ini wahai kaum muslimin, seperti dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la taqumu as-sa'ah hatta yahsiral furatu bi jabalin min dhahabin. Tidak akan terjadi kiamat sampai mengering terlebih dahulu sungai Eufrat. Mengeringnya sungai Eufrat akan menyebabkan munculnya atau ditemukannya gunungan emas yang menjadikan seluruh lelaki di muka bumi serentak membawa senjata-senjata mereka ke sana berperang memperebutkan gunungan emas itu. Dalam setiap 100 orang lelaki yang bertempur di sana demi memperebutkan emas, akan terbunuh 99-nya. Satu cuma yang bisa hidup. Tapi setiap mereka berkata, semoga satu yang hidup itu sayalah orangnya. Dengan ini mulai terjawab, kenapa di fase kelima jumlah laki-laki dibanding wanita satu berbanding 50? Karena pada fase yang keempat, sangat banyak terjadi kematian kaum lelaki. Karena perang. Dan kita memang hidup di fase keempat ini, fase perang Pak. Saya akan bacakan hadisnya nanti, semoga saya ingat. Kalau saya tidak ingat, tolong ingatkan saya. Hadisnya sahih menurut Syekh Ahmad Syakir bahwa fase keempat adalah fase jihad. Fase ini, fase kita. Saya menolak Ustaz, ya terserah. Kalau dia mengatakan saya menolak, terserah, enggak apa-apa. Penolakan Anda tidak akan merubah apa-apa. Ini fase keempat, di mana fase ini muka bumi akan penuh dengan warna darah. Dan umat Islam memberikan peranan terpenting untuk meninggikan kemuliaan Islam dengan bara jihad. Siap, tidak siap. Mau, tidak mau. Semuanya akan terjadi. Kalau tidak mau, Allah akan ganti dengan kaum yang siap dan kaum yang mau. Kalau mau, persiapkan diri dari sekarang. Dan itu dengan ilmu, dengan iman, dengan amal soleh. Jangan banyak main-main. Jangan banyak membuang-buang masa. Merapatlah serapat-rapatnya dengan Allah. Hubungkan tali silaturahim dengan berbagai organisasi Islam dan komponen-komponen Islam yang ada. Menyatukan saf, dilatih dari sekarang. Kecilkan perbedaan-perbedaan yang ada, besarkan persamaan yang ada. Karena ke depan kita wajib bahu-membahu dalam menegakkan Islam, dalam menyelamatkan negeri, bangsa, dan keluarga-keluarga kaum muslimin kita. Baik, kita lanjut. Sungai Eufrat. Di mana letak Sungai Eufrat? Sungai Eufrat salah satu di antara tiga sungai terbesar di Timur Tengah. Sungai terbesar di Timur Tengah itu yang pertama Nil, Sungai Nil. Yang kedua Eufrat, yang ketiga Tigris. Sungai Eufrat ini kepalanya atau ulunya adalah di Turki, Pak. Ya, di Turki. Lehernya di Syria, bodinya di Irak. Ekornya atau ujungnya adalah di Iran. Masya Allah. Empat negara ya Pak ya. Turki, Syria, Irak, dan Iran. Sungai Eufrat ini luas dan dalam. Tapi sekarang kaum muslimin, dengarkan hadis Nabi tadi. Sungai Eufrat tidak akan terjadi kiamat sampai mengeringnya Sungai Eufrat. Dengan keringnya Sungai Eufrat akan ketahuan ada tumpukan gunungan emas di sana, yang menyebabkan seluruh laki-laki di muka bumi akan berperang menuju ke sana. Setiap 100 orang terbunuh 99 orang, satu cuma yang tersisa hidup. Dan setiap mereka berkata, semoga satu orang yang hidup itu sayalah orangnya. Di hadis yang lain Nabi berharap umatnya tidak terlibat dalam peperangan demi memperebutkan emas itu. Awas ini. George Bush, Presiden Amerika Serikat sebelum digantikan oleh Barack Obama, di depan Gedung Putih, berapi-api ceramah, Pak. Pidato dia. Pidatonya ini masih ada di YouTube sampai sekarang. Apa katanya? Satelit kita telah menangkap potensi emas yang sangat besar di Irak. Allahu Akbar. Lihat apa yang dikatakan Nabi Muhammad. Di Irak ada potensi emas yang sangat besar. Itu baru ketahuan ketika Sungai Eufrat mulai mengering. Ketika sudah benar-benar kering, maka akan jelaslah di situ ada gunungan emas. Saat ini gunungan emas itu masih di bawah tanah, Pak. Karena gempa, karena akibat-akibat tertentu dia akan muncul. Ibarat kutil muncul di tubuh kita, ya. Dia akan muncul. Saat itu perang terjadi. Sementara kita tahu 2017 kemungkinan, wallahu a'lam, semoga tidak terjadi gempa-gempa besar, ya. Nah, gempa-gempa inilah yang akan menghilangkan yang di atas, memunculkan yang di bawah. Oke, masih ingat? Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, mari kita dengarkan lanjutan perkataan George Walker Bush atau George Bush ini. Jadi Bush mengumumkan satelit kita telah menangkap potensi emas yang sangat besar di Irak. Amerika Serikat selaku polisi dunia katanya akan memastikan emas ini aman, tidak terjatuh ke tangan para penjahat-penjahat yang tidak bertanggung jawab. Padahal yang penjahat itu siapa? Mereka. Mungkin mereka penjahat yang bertanggung jawab kali ya. Akan memastikan emas ini aman dari terjatuh ke tangan para penjahat-penjahat yang tidak bertanggung jawab.